Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang lau. Ar-Rabi' ya, Ar-Rabi' betul. Ah, sudah Rabi', berarti yang berikutnya Al-Khamis, sisi yang kelima, itu yang terakhir dari sisi yang ada pada, atau dari sisi-sisi yang ada pada lau. Antakuna lil ardi, dia datang untuk makna tawaran. Contoh nahu al-khamis antakun al-ardh nahu law tanzilu indana fatusiba khaira. Marilah engkau singgah di sisi kami, fatusiba khaira, sehingga engkau mendapatkan kebaikan. Dzakarahu fi tashil, ini disebutkan oleh beliau Ibnu Malik dalam At-Tashil. Wa dzakara laha Ibnu Hisham al-Lakhmi معنى آخر وهو أن تكون للتقليل نحو تصدق ولو بظلف محرق واتقوا النار ولو بشق تمرة. Ibnu Hisham Al-Lakhmi menyebutkan bagi lau makna yang lain, yaitu dia lau datang dengan makna taklil, taklil sedikit. Nahu tasaddaqu walau bi dhilfin muharraqin. Sedekahlah kalian meskipun dengan zilf muharrak, sesuatu yang sangat sedikit, remeh. Nanti akan ada penjelasan maknanya. Wattaqun nar walau bisyiqqit tamrah, takutlah kalian kepada an-nar meskipun dengan sedekah sepotong kurma. Iya, sedikit, meskipun sedikit. Nah, kita lihat di sini penjelasannya dari Syarih rahimahullah. Al-wajhul khamis min awjuhi lau, sisi yang kelima dari sisi-sisi yang ada pada lau. Antakuna lil'ardi, dia datang sebagai huruf tawaran. Wahuwa talabu bilinin wa rizqin. Al-ard dengan sukun ra, bukan arad, dari al-ard, adalah permintaan dengan lembut dan halus. Seringkali diterjemahkan tawaran gitu ya. Nahu lau tanzilu indana fatusiba khaira, marilah singgah di sisi kami, fatusiba khaira, sehingga engkau mendapatkan kebaikan. Dzakarahu Ibnu Malik, ini disebutkan oleh Ibnu Malik di dalam kitab Tashil dan syarahnya. Nah, itu sisi yang kelima, al-ard lau tanzil indana fatusiba khaira. Diperhatikan ya, kita bisa membedakan makna lau di situ apakah arab ataupun syarat dengan makna in atau yang lainnya ya, dengan siak konteksnya. Lihat sibaknya, kalimat yang mendahului, kata Syekh Muhammad ya. Atau siaknya, konteksnya, atau apa, lihaknya, kalimatnya setelahnya. Bisa diketahui ya makna sesuatu dari kalimat itu dari sibak yang mendahului, lihak kalimat istilahnya, siak konteksnya. Wa dzakara laha Ibnu Hisham Al-Lakhmi wa ghairuhu ma'nan akhar sadisa. Dan Ibnu Hisham Al-Lakhmi menyebutkan bagi lau makna yang lain, yaitu yang keenam, wa huwa an takuna litaqlil, yaitu dia bermakna taqlil bil qaf. Qawlihi sallallahu alaihi wasallam, nahu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu walau bi dhilfin muharraq. Sadaqalah engkau meskipun dengan dhilf yang muharraq, keracak yang dibakar atau yang semisalnya ya, sepatu keracaknya ya. Nanti akan ada penjelasannya. Wa fi riwayatin Nasa'i, dan disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, ruddu sa'il walau bi dhilfin muharraq. Ruddu, berilah as-sa'il, orang yang meminta, meskipun dengan zilfin muharrak, sesuatu yang sangat kecil, remeh. Radda ya ruddu, ruddu. Rudda untuk jamak ruddu. wal makna dan maknanya tasaddaqu bima tayassar walau balagha fil qillah kadhilf. Sedekahlah kalian dengan apa yang mudah. Apa yang engkau bisa. Walau balagha fil qillah kadhilf, meskipun dalam hal sedikitnya sampai pada tingkatan seperti al-dhilf. Wa huwa bi kasri dha, yaitu dengan kasri dha al-mu'jamah, ya, dengan titik. Lil baqar, ini digunakan dhilf untuk al-baqar, sapi, ghanam, kambing. Kal hafir lil faras, seperti keracak kuda. Iya. Keracaknya gitu ya. Masih ada dagingnya biasanya kan? Masih kan? Dipakar, diberikan. Adanya itu. Ya. Wal muradu bil muharrak al mashwi, yang dimaksud dengannya, yang dimaksud dengan muharrak adalah mashwi, yang dibakar, terpanggang. Wa fi riwayati al-syaikhaini ittaqun nar wa la bisyiq at-tamrah, dan disebutkan dalam riwayat al-syaikhaini al-Bukhari Muslim, Rasul bersabda ittaqun nar wa la bisyiq at-tamrah, takutlah kepada neraka meskipun dengan sedekah sepenggal kurma. Wa qad yudda'a anna at-taqlil innam yustafad min madkhuliha la minha, li'anna dhilf wa syiq yush'irani bit-taqlil. Hai saja diklaim oleh yang lain bahwasanya penunjukan makna sedikit itu bukan dari lau. Kalau beliau kan Ibn Syam Al-Lakhmi penunjukan makna sedikit oleh lau, iya kan? Diklaim oleh yang lain bahwasanya makna sedikit hanyalah dihasilkan min madkhuliha, dari isim yang dimasuki lau. La minha, bukan dari lau itu sendiri. Dia nadhilaf, karena adhilaf fasyik dan sepotong kurma. Yus'irani bitaklil, ya, menunjukkan sedikit. Ya, ya, launya bisa di sini dibawa kepada syartiyah juga ya. Dibuang di situ jawabannya. Ya. Atau law yang lain. Ya. Kalau syartiyah berarti jawabannya ditakdirkan di situ. Tapi kalau syartiyah ya harusnya dengan fi'il ya setelahnya. Ini bukan fi'il. Lihat kembali macam-macam lo yang telah sebutkan lewat. Ya, ya selesai dengan ini. Kira-kira yang kalau dianggap ini enggak ada, yang keenam ini masuknya kemana? Arab mungkin, enggak mungkin, enggak pas ya kan? Apalagi sebelumnya? Taman ni enggak bisa juga. Terus yang ketiga apa? Masariyah. Enggak bisa juga, bukan fi'il istilahnya. Masariyah. Jadi enggak bisa juga. Yang kedua apa? Syartiyah ya. Ya mungkin mana yang lain berarti ya, enggak cocok ya kalau kita terapkan pada lau-lau yang lain. Ya. Ya kalau kita ambil pendapat beliau ya selesai berarti. Ada lau di sana dengan mana taklil. Ya. Kemudian an-naw' as-sadis, macam yang keenam. Macam yang keenam. Ya, yang lain mengatakan seperti in syarti ya tadi. Adapun fi'il syaratnya dan jawab syaratnya mahdhuf. Mahdhuf. Ya. Ya takdirnya ya, sehingga kalau kita tidak menganggap pendapat ini pendapat Al-Lakhmi, maka kita bawa di situ lau kepada apa? In syartiyah, dengan makna in syartiyah. Mana? Fi'il syarat dan jawabannya mahdhufan. Keduanya dihadaf. Apa takdirnya? Takdirnya tasaddaqu walau waqa'ati sadaqah bi dhilfin muharrak la hasala thawabu. Tersedekahlah kalian, sedekahlah kalian meskipun sedekah itu terjadi dengan keracak yang dimasak. La hasala, jawabannya ini saya akan diperoleh juga balasannya. Ya seperti itu, ya. Ya kalau antum mengambil pendapatnya Al-Khamis selesai, kalau tidak ya berarti antum kembalikan kepada lau dengan makna apa? In syartiyah. Yang jawab syart, yang fi'lu syart dan jawabannya mahdhuf. Ditakdirkan yang pas. An-naw'u sadis, macam yang keenam, ma ya'ti 'ala sab'ati awjuh. Kalimat yang datang di atas 7 sisi. Ini yang terakhir berarti ya. Apa masih? 8 ya. Ada 8 masalah ya, masih ada berarti. Ma ya'ti 'ala sab'ati awjuh, apa yang dia datang di atas 7 sisi, wa huwa qad, yaitu qad. Fa ahadu awjuhya, salah satu sisi dari qad adalah antakun asman bi ma'na hasab, dia sebagai isim dengan makna hasab. Cukup. Fayuqalu fiha, maka dikatakan padanya qadi bi ghairi nunin, tanpa nun. Ya, jadi qad dengan makna hasab yaitu isim, ketika diidhafahkan kepada ya mutakallim dikatakan qadi tanpa nun, sebagaimana dikatakan pada hasbi tanpa nun, karena sudah kita lewatkan juga ya, nun wiqaya itu ya bersama fi'il, ya, ada bersama huruf, ada bersama isim sedikit dari laduni, ataupun selainnya tanpa nun. Ingat bahasanya ya, waqabla ya nafsi ma'al fi'il tuzim nun wiqayatin walaysi qad nuzim walaytani fasha walaytani nadara wa ma'la ala kiswakun mukhayyara. Kita sudah sebutkan ya. Ada yang pada fi'il yaitu wajib pada fi'il. Ada yang pada huruf. Ada yang pada isim. Sedikit sekali bersama isim. Asani yang kedua. Antakuna isma fi'ilin bimakna yakfi. Yang kedua dia jatuh sebagai isim fi'il. Isim dengan makna fi'il. Yaitu maknanya yakfi ataupun kafa. Yakfi. Fayuqalu. Sehingga dikatakan ketika dia jatuh sebagai isim fi'il. Qadni. Dinun dengan nun. Sebagaimana sudah kita lewatkan pula ya. Darokani yang sudah kita lewatkan itu. Iya kan? Apalagi alaikani itu. Apalagi satu lagi. Na'as. Darokani ya itu. Ditambahkan nun. Karena dia isim fi'il. Kama yuqal sebagaimana dikatakan dengan fi'il yakfi ini dengan nun. Asalis yang ketiga antakuna harfa tahqiq, dia datang sebagai huruf tahqiq yang menunjukkan kepastian. Fatadkhulu 'alal madhi, maka dia masuk kepada fi'il madhi, contoh qad aflaha man zakkaha, sungguh pasti telah beruntung. Man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Qila wa 'alal mudhari, dikatakan bahwasanya dia juga qad yang bermakna tahqiq masuk kepada mudhari juga. Seperti qad ya'lamu ma antum 'alaihi, sungguh Allah mengetahui ma'antum alaih, segala apa yang kalian ada padanya. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin, qad nara taqallub wajhika fis sama. Katanya ini qad-qad yang masuk kepada fi'il mudhari' bermakna tahqiq. Kalau dibawa kepada taqlil, enggak pas. Taksir, enggak pas. Ya, cukup kita baca syarahnya ya. An-naw'u sadis, macam yang keenam. Minal anwa'i samaniyah, dari macam yang delapan. Adalah ma ya'ti minal kalimati ala sab'ati awjuh. Kalimat-kalimat yang datang di atas 7 sisi. Ya. Dirangkum ya mantum ya. Wa huwa qad. Yaitu qad la ghairu. Ya, la ghairu. Tidak ada yang lain. Cuma satu berarti ya. Ya, la ghair. Ya. Fa ahadu awjuhiha an takuna isman bi ma'na hasab. Salah satu sisi dari qad adalah dia datang sebagai isim dengan ma'na hasab, cukup. Wa fiha madhhaban, dan padanya ada dua madhhab. Iya. Semua sepakat bahasanya qad dengan ma'na hasab itu isim. Tapi ada perselisihan menjadi dua madhhab. Yang pertama annahu mu'rab raf'an 'ala al-ibtida. Wa ma ba'daha khabarun wa ilayhi dhahaba al-kufiyyun 'ala hadha fa yaqulu fiha idza udhifat ilayhi al-mutakallim qadi dirhamun bi ghairi nun lil wiqayati kama yuqal hasbi dirhamun bi ghairi nunin wujuban. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan Qad dengan makna hasab adalah mu'rab. Marfu' alal ibtida sebagai mubtada. Wa ma ba'dahu khabar, yang selanjutnya khabar. Wa ilaihi dhahabal kufiyun, dan kepada ini orang-orang Kufah berpendapat. Wa ala hadza fa yuqalu fiha, atas dasar pendapat ini maka dikatakan pada qad dengan makna hasab idza udhifat ila ya'il mutakallim, ketika diidhafahkan kepada ya'il mutakallim dikatakan qadi dirhamun. Qadi dirhamun. Ay hasbi dirhamun. Ya. I'rabnya bagaimana berarti? Qadi dirhamun. Qadi mubtada marfu' wa alamatu rafihi ad-dhamma al-muqaddara ala ma qabla ya al-mutakallim wa huwa mudhaf ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilayhi dirhamun khabar marfu'. Ya. Kami hasbi dirhamun. Bi ghairi nun, tanpa nun, karena mu'rab. Ya. Ya. Lil wiqayah, tanpa nun wiqayah, kama yuqal, sebagaimana dikatakan pada hasbi dirhamun, tanpa nun secara wajib, enggak boleh hasbuni, enggak boleh. Wasan yang kedua, mazhab yang kedua terkait dengan qad dengan makna hasad, anna mabni ala sukun, dia mabni di atas sukun. Kenapa li syibihiha bil harfiyati lafdhan wa huwa madhhabu al basriyin. Mabni di atas sukun karena dia menyerupai huruf dalam hal lafaz. Maksudnya apa dalam hal lafaz? Dari situ peletakan. Walaysa minhu marabun wa mabni li syabahi min al-hurufi mudni ka syabahi al-wad'i. Ya. Kesuban wad'. Yaitu dia diletakkan di atas huruf. Wa huwa madhhabu al-Basriyyin, dan itu mazhabnya orang-orang Basrah. Wa ala hadza yuqal, atas dasar ini maka dikatakan qadi bi ghairi nunin, tanpa nun, karena membawa kepada hasad, dan juga dikatakan pula boleh qadni dengan nun untuk menjaga sukunnya, menjaga harokat binanya yang asal. Li'annahu al-asal fil bina, karena itulah yang asal dalam bina. Boleh qadi ataupun qadni. Qadi dirhamun atau qadni dirhamun. Itu sisi yang pertama dari qad. Dia datang sebagai isim dengan makna hasad. Mu'rab tidaknya ada khilaf. Orang-orang Kufah berpendapat mu'rab, dan yang lain orang-orang Basrah berpendapat mabni. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, min aujuhi qad, dari sisi-sisi yang ada pada qad adalah antakuna isma fi'lin bi makna yakfi. Dia datang sebagai isim fi'il dengan makna yakfi. Ya. Di makna yakfi. Wahia mabniyatun ittifaqa, maka dia mabni dengan kesepakatan. Ya, sepakat mereka para ahli nahu bahwasanya dia qad dengan makna yakfi atau isim fi'il mabni. Ya, sebagaimana isim-isim fi'il yang lainnya mabni. Wa yattasilu biha ya'ul mutakallim, ketika dia jatuh sebagai isim fi'il maka dia bisa bersambung dengan ya'ul mutakallim. Dikatakan qadni dirhamun. Qadni dirhamun. Seperti yakfi ini atau kafani dirhamun. I'rabnya qadni fi'lun wa fa'il, seperti itu. Qad isim fi'il bermakna yakfi, bimakna yakfi. Nun lil wiqaya ya fa'il mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam dirhamun fa'il marfu', gitu. Min nun wujuban, dengan nun secara wajib. Karena isim fi'il wajib ketika diidhafahkan kepada yang mutakallim untuk digandengi dengan nun. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan yakfini dirhamun, wajib di sini digandengi fi'il dengan nun ketika digofahkan kepada ya. Sama i'rabnya qadni dirham dengan yakfini dirham. Ya, saja di sini qad mabni di atas sukun. Faya'ul mutakallim fi mahali nasbin, maka ya mutakallim pada mahalnya nasab sebagai maf'ul, wa dirhamun fa'il, dan dirham fa'ilnya. Qadni dirhamun. Ya. Ketika ada kalimat seperti ini, qadni dirhamun, memungkinkan satu sisi saja dari era atau beberapa sisi? Ya, beberapa sisi. Tergantung qadninya antum niatkan apa. Kalau antum niatkan qadninya di sini bermakna hasad, ya dia mubtada, dirham khobar. Sebagaimana pendapat orang-orang Basrah kan? yang mengatakan mabni, ketika itu boleh dia untuk bersambung dengan nun. Atau antum jadikan fi'il, ya berarti dia dirham fa'ilnya. Ya kalau antum niatkan qadni di sini isim dengan mana hasab, maka ya di situ mudhaf ilaih. Kalau antum niatkan qad di situ fi'il atau isim fi'il, maka ya maf'ulun bih. Ya itu ya. Al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga, min aujuhi qad, dari sisi-sisi qad, an takuna harfa tahqiq, yaitu dia jatuh sebagai huruf tahqiq. Likauniha tufidu tahqiqa wuqu'il fi'li ba'daha, karena qad di sini berfaedah untuk memastikan terjadinya fi'il setelah qad. Fatadkhulu 'ala al-fi'l al-madhi ittifaqan, maka dia bisa masuk kepada fi'il madhi dengan kesepakatan. An-nuhat. Contoh qad aflaha man zakkaha. Ini i'rabnya jelas ya. Enggak perlu di-i'rab kan? Mudah kan i'rabnya ini jelas ya. Fa haqqaqat husula al-falah liman ittasafa bidzalik. Maka masuknya qad memastikan husula al-falah. Hiya haqqaqat fa'ilnya kembali kepada qad. Maka qad memastikan terjadinya al-falah atas siapa saja yang tersifati dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat tadi. Man zakkaha qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ah betul itu enggak? Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha, itu ya. Keliru berarti. Ya sifatnya satu di sini. Qad aflaha man zakkaha atas sifatnya dengan at-tazkiyah. Qila wa tadkhulu aidan ala fi'lin ala al-fi'l al-mudhari'. Dikatakan bahwa dia pun bisa masuk kepada fi'il mudhari' dengan makna yang sama tahqiq. Iya. Di sini disebutkan dalam setengah si watamrid yang menunjukkan kelemahan ataupun ya beliau melemahkan sepertinya. Iya. Karena beliau memilih qad di situ dengan makna apa? Taklil. Jarang. Ketika masuk kepada fi'il mudhari'. Iya. Wa tadkhulu aidan wa qila wa tadkhulu aidan 'ala al-fi'l al-mudhari'. Qad ya'lamu ma antum 'alayh. Sungguh Allah mengetahui keadaan yang kalian berada padanya. Ay qad 'alima, yakni mana qad 'alima? Fa husulul 'ilmi muhaqqaqun lillahi ta'ala, karena alasannya dihasilkannya ilmu muhaqqaq. Dipastikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ma'khudh min qawli at-tasyil, ini diambil dari ucapannya at-tasyil yaitu Ibn Malik. Wa alaihi ma li tahqiq. Maka masuknya qad kepada keduanya kepada apa? Fil madhi dan mudhari' li tahqiq, bisa untuk tahqiq. Ya. Dan di sana ada makna yang lain kan yang untuk mempelajari itu di Tuhfah. Ya pas jam 10. Yang keempatnya insyaallah itu bunda. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.